bukan gotong royong cenah. Eh sumuhun kawajiban sadayana mangsa minus. Itu batur ge parantos ngaluk teh bisa ketawis. Thank you.